Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Musta'inan billah, minta tolong kepada Allah kita memulai di sini masuk pada pembahasan yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan ilmu faraid. Di mana sebelum kita masuk perlu diketahui bahwasanya seorang yang mau menggeluti ataupun mau memahami tentang pembahasan al-faraid, maka diperlukan tiga unsur ilmu. Tiga unsur ilmu. Yang pertama adalah mengenai fiqhul faraid, tentang fikih. Memahami fikih tentang ilmu faraid. Maknanya dia mengetahui ini berhak mendapatkan, ini tidak, dan berapa bagiannya. Ini yang pertama, dan itu yang pokok. Yang kedua adalah mengetahui tentang ilmu nasab. Mengetahui tentang ilmu nasab artinya orang ini punya hubungan apa dengan si mayit. Dan yang ketiga adalah ilmu hisab, tentang ilmu hitungan. Itu yang harus dipersiapkan atau harus dimiliki oleh seorang yang ingin menggeluti, memperdalam pelajaran ilmu faraid. Dan kita masuk di awal pertama kali dikenalkan mengenai fiqhul faraid. Nah, dan sedikit akan disinggung nanti tentang nasab. Barakallahu fikum. Maka kita masuk halaman keempat. Qala rahimahullahu ta'ala ta'riful faraid fa'idatuhu hukmuhu. Definisi ilmu faraid, faidahnya serta hukum tentang ilmu faraid tersebut. Qala al-faraid jam'u faridatin bima'na mafruud wa hiya lughatan asyai'ul mujab al-maqtu'u. Diterangkan oleh beliau, al-fara'id secara bahasa adalah bentuk jamak dari kalimat faridah. Makna faridah adalah mafruḍah, yakni yang difardukan. Apa makna difardukan? Wahiya lughatan, yaitu secara bahasa asy-syai'ul mujab, sesuatu yang diwajibkan. Wal maktu, dan yang dipastikan. Sesuatu yang diwajibkan dan yang ditentukan dengan pasti. Ini secara bahasa. Kaitannya, maknanya adalah bahwasanya faraid ini diletakkan kepada, jadi istilah ilmu waris, karena warisan tersebut bagiannya telah ditentukan, telah dipastikan fulan sekian di dalam Al-Quran. Wafil istilahi huna, dan di dalam istilah istilah ilmu faraid, yaitu al-ilmu bikismatil mawarid fiqhan wa hisaba, yaitu adalah ilmu bikismatil mawaridi, mengenai pembagian warisan, mengenai pembagian mawaris, harta waris ataupun warisan, tidak cukup dengan harta karena lebih luas cakupannya, yaitu ilmu mengenai pembagian waris fikhan, secara fikih, wahisaban dan hitungannya dan hitungannya. Maka kita lihat ta'liq nomor 1. Ada catatan kaki di sana, wal maqsudu min ilmil fara'id fiqhuha amma hisabuha fawasilatun mahdatun tuslaku indal hajati ilaiha. Naam. Wal maqsud, dan yang dimaksud dari ilmu fara'id adalah fiqhuha, pemahamannya. Kita mengetahui bagian fulan sekian, sebabnya apa? Oh, karena dia punya hubungan nasab, karena dia suaminya ini, karena dia istrinya ini, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting, yang dituju dari ilmu fara'id adalah fiqhuha. Amma hisabuha, adapun perhitungannya, cara menghitungnya, yang asalnya 1/6, namun nanti tidak langsung harta dibagi 6, namun kadangkala dibaginya 24. Nah, demikian hartanya dibagi 24 sehingga dia dapatnya cuma sekian per 24. Nah, ini nanti akan ada cara menghitungnya. Karena artinya demikian, seandainya seorang mati meninggalkan barakallahu fikum, meninggalkan anak perempuan satu orang, kemudian meninggalkan suami satu orang. Nah, kemudian meninggalkan bapak dan ibunya. Ini seandainya. Nah, jadi tidak langsung menghitungnya. Oh, berarti bapak mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, suami mendapatkan 1/4, kemudian anak perempuan mendapatkan 1/2. Tidak langsung dari harta yang ada dibagi-bagi demikian. Kalau dibagi, niscaya bagian salah satu dari mereka akan terkurangi. Taruhlah anak kita kasihkan dulu perempuan 1/2, tinggal sisa 1/2. Terus kita bagi ke suami 1/4, tinggal sisa 1/4. Sementara bapak dan ibu masing-masing 1/6, maka akan kurang pada bagian bapak dan ibu. Atau kita dahulukan bapak dan ibu, atau siapapun yang didahulukan, maka akan ada yang kurang. Sehinggalah disinilah bagaimana cara menghitungnya nanti akan datang, supaya betul-betul rata mereka mendapatkan bagian dan tidak mengurangi bagian dari masing-masingnya. Artinya mereka dikurangi semuanya, kurang dengan persentase. Kalaupun ada sisa, ditambah dengan persentase yang ada. Nah, demikian. Itu nanti dalam pembahasan cara menghitung dan sambil berjalan insyaallah ta'ala. Nah, di sini jadi wal maksud min ilmil fara'id, dan yang dimaksud dari ilmu waris adalah fikhuha, fikihnya. Amma hisabuha, adapun cara menghitungnya, ini sekedar wasilah, perantara, mahdhah semata. Tuslaku, yang bisa dijalani, indal hajati ilaiha, kalau memang dibutuhkan. Sebab kadang-kadang tidak dibutuhkan. Bagaimana itu? Seorang mati meninggalkan 2 orang anak laki-laki, ya sudah dibagi mereka berdua saja, nggak perlu dihitung, ya sudah dibagi mereka berdua saja, masing-masing 1/2, sudah dibagi 2 sama rata. Ini kadangkala perlukan, kadangkala tidak. Barakallahu fikum. Ini gambaran ke depan belajar ilmu fara'id. Sekarang faidahnya. Apa faidahnya? Faidahnya isalu nasibi kulli warisin ilaihi. Faidahnya adalah isalu nasibi kulli warisin ilaihi. Faedahnya adalah menyampaikan bagian masing-masing ahli waris kepadanya. masing-masing bagian kepada ahli warisnya. Ini faedahnya. Artinya, betul-betul kita bisa memberikan bagian masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah tentukan tadi. Tidak seperti orang-orang jahiliyah dahulu, mereka sebahagiannya apabila mati seorang, maka dibariskan seluruh hartanya kepada anak yang paling tua. Adapun yang di bawahnya tidak mendapatkan. Dan secara khusus kaum wanita, mereka dihinakan bukan mendapatkan waris, namun justru menjadi harta warisan. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, ini adalah jahiliyah. Maka dengan adanya syariat Islam ini, Allah mengangkat derajat kaum wanita, sehingga mereka ditentukan khusus mendapatkan nasib, mendapatkan bagian dari harta waris. Sehingga dari sini pula kita mengetahui bahwasanya Islam adalah agama syariat yang sangat memuliakan kaum wanita. Jangan dikatakan Islam menindas kaum wanita. Nah, barakallahu fikum. Ini faedah dari memahami ilmu waris. Dan tentunya faedah di belakang itu menyelamatkan diri kita dari ancaman masuk neraka, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam muqaddimah kitab beliau. Hukmuhu, hukumnya. Belajar ilmu waris seperti ilmu yang lainnya, hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifai. Yakni fardu kifayah, wajib kifayah. Maknanya apa fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqatal fardu an baqiyatin nas. Apabila telah menegakkan ilmu tersebut sebagian orang yang dianggap cukup, sebagian orang yang dianggap cukup, maka gugurlah kewajiban tersebut dari manusia yang lainnya. Artinya di sini, barakallahu fikum, seandainya sudah ada orang yang dianggap cukup belajar ilmu faraid, maka gugurlah dari sebagian yang lainnya. Tidak cuma satu. Kalau satu itu mencukupi, berarti sudah. Namun ternyata kadangkala saking luasnya suatu daerah dan banyaknya kebutuhan yang sangat, tidak mencukupi, sehingga wajib bagi orang yang lainnya masih terkena kewajiban untuk mempelajari, sehingga dianggap cukup orang yang mempelajari ilmu faraid. Ini definisi fardu kifayah, dan ini definisi yang paling rajih, karena para ulama berselisih di sana. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang pengetahuan ilmu faraid, kewajiban serta atau faedah dan hukumnya. Terus di sana ada syubhat. Seorang mengatakan, untuk apa belajar ilmu faraid, ilmu waris? Toh sekarang enggak digunakan. Maka jawabannya adalah, barakallahu fikum, kenapa sekarang mereka tidak menggunakan pembagian ini? Karena tidak ada yang belajar. Karena tidak ada yang belajar. Sehingga kita belajar supaya kita bisa menerapkannya, bukan sekedar mengetahuinya. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, kalau kita melihat kenyataan, coba lihat pembagian-pembagian yang ada di zaman sekarang ini, apakah itu menjadikan pembagian yang menjadikan masing-masingnya merasa puas dan menerima? Jawabannya tidak. Kalau mereka mengetahui pembagian ilmu waris, tentu mereka akan merasa tidak puas. Bahkan seandainya mereka mengetahui ternyata bagian saya adalah lebih banyak, maka dia akan menuntut. Dan kalau mereka mengetahui ternyata bagian saya harusnya tidak sekian, menerimanya lebih banyak. Nah, dari bagian yang diberikan lebih sedikit yang pertama, padahal bagian dia yang asli lebih banyak, maka dia akan menuntut. Dan apabila seorang mengetahui bagian dia yang harusnya diterima lebih sedikit, namun dia menerimanya lebih banyak, maka dia akan takut kepada Allah untuk dikembalikan kalau dia mengetahui ilmu waris. Karena menerima bagian tanpa di sana barakallahu fikum yang hak, tanpa hak, maka tergolong memakan harta dengan cara yang batil, naudzubillah. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas ketika seorang meninggalkan sebuah syariat, pasti akan dimunculkan syariat-syariat yang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamul Barbahari, tidaklah nampak di sana nam ma zaharat fihi bid'ah illa umitat fihi sunnah. Tidaklah nampak suatu penyimpangan melainkan dimatikan padanya satu sunnah. Artinya demikian satu. Sehingga di sini belajar ilmu faraid menjadi sangat urgen dan sangat penting bagi kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau menerangkan sekilas tentang pengertian ilmu waris dan hukum serta faedahnya, maka beliau mau masuk kepada bagaimana langkah-langkah yang akan dijalankan ketika seorang mendapatkan adanya orang yang meninggal. Harta dikatakan warisan apabila harta tersebut betul-betul sudah ditinggalkan oleh orang yang memilikinya dengan kematian. Harta tersebut telah ditinggalkan oleh orang yang memilikinya dengan kematian. Sehingga para ulama, mereka tidak membenarkan pembagian waris ketika orang tersebut masih hidup. Namun pembagian waris itu dilakukan orangnya sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena di sana ada beberapa tahapan untuk sampai kepada hak bagian waris walaupun orangnya sudah meninggal. Orang yang meninggal meninggalkan beberapa perkara, dan beberapa perkara tersebut itu harus ada yang diselesaikan dengan hak yang ataupun dengan harta ataupun dengan apa yang ada pada dia, pada orang yang meninggal tadi. Maka di sini beliau menerangkan kepada kita tahapan-tahapan apakah yang harus didahulukan sebelum kita membagi harta waris. Ala al-huququl muta'alliqah bit-tarikah wa bayanul muqaddam minha. Beliau mengatakan al-huququl muta'alliqah, hak-hak yang terkait dengan tarikah. Tarikah ini maknanya peninggalan si mayit, mencakup janji, mencakup hutang, mencakup harta peninggalan yang akan menjadi harta waris dan seterusnya. 6. Hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit, wa bayanul muqaddam, dan penjelasan apa yang harus didahulukan minha dari hak-hak tersebut. Maka al-huququl muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit, khamsatun, ada 5. Murattabatun, yang berurutan, katali sebagai berikut, yang urutannya sebagai berikut. Hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit ada 5, dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, mu'anu tajhizil mayit, biaya penyelenggaraan jenazah. Biaya penyelenggaraan jenazah, min samani ma itaghsilihi wa kafanihi wa hanutihi wa ujrati ghasilihi wa hafiri qabrihi, yaitu biaya air untuk memandikannya, kafannya, minyak wanginya, serta upah bagi orang yang memandikan atau yang menggali kuburannya. Ini semua butuh biaya. Maka diambil dari harta si mayit. Walaupun tidak mengapa, seandainya ada manusia yang mau bertabarruk, berbuat kebajikan bagi si mayit, oh sudah pakai uang saya saja. Sah, jawabannya sah. Namun kalau tidak ada sama sekali, maka yang paling wajib diambil dari harta si mayit. Difahami di sini? Artinya tidak mengapa, apakah anaknya, apakah orang lain mau berbuat ihsan kepada dia, saya ambil. Sudah saya saja yang menanggung semuanya. Maka ini boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-hukukul muta'alliqah bi'aini tsarikah, yaitu hak-hak yang terkait dengan sesuatu dalam kurung barang. Nah, sesuatu peninggalan si mayit dalam kurung ain, yakni barang. Seperti contohnya, kaduyunil muwassaqah birrahan, seperti hutang yang dijamin dengan barang gadai. Meninggalkan mobil namun sebagai jaminan gadai, pinjaman digadaikan. Maka yang harus didahulukan, kita ambil mobil tersebut, bayar hutangnya tadi, hutang yang ada gadai tadi. Dari mana diambil uangnya? Dari uangnya si mayit. Kalau ternyata uangnya tidak mencukupi, kalau begitu segera di mungkin al-muhim ditutup, kemudian ini dijual untuk menutup hutang tersebut. Jadi peninggalannya bukan mobil, wujudnya jadi uang. Sebagai misal demikian. Nah, ini harus didahulukan. Kemudian yang ketiga, al-hukukul muta'alliqah bidzimmatil mayyit, yaitu hak-hak yang terkait dengan tanggungan si mayit. Dengan tanggungan si mayit. Kaduyun allati laisa fiha rahnun, seperti hutang yang tidak ada kaitan dengan gadai. Sawa'un kanat lillahi ta'ala, sama saja apakah hutangnya, hutang kepada Allah, seperti misalnya bernazar. Dia bernazar sesuatu yang terkait dengan biaya. Nah, apa itu? Aku bernazar akan haji. Sudah dikumpulkan uangnya, terkumpul 35 juta, meninggal. Ya, harus digunakan untuk haji dulu. Nah, tidak terus jadi bagian waris anak-anaknya. Ini sebagai misal. Nah, karena ini harus didahulukan. Atau dia bernazar dengan sesuatu yang lainnya yang terkait dengan harta ataupun uang yang ada padanya, maka harus didahulukan. Seperti pula zakat, seperti zakat. Amlil adamiyin, ataukah hak yang terkait dengan Bani Adam, hutang yang tidak ada gadainya. Kalqor, seperti pinjaman, meminjam kepada fulan sekian, hutang, maka didahulukan. Jangan tergesa-gesa masuk kepada bagian waris. Nah, yang keempat, itu prioritas ketiga sudah. Prioritas keempat, al-wasiyatu al-ja'izah, wasiat yang dibolehkan. Wasiat yang dibolehkan, qaid yang dibolehkan, ini muhim, penting. Kenapa? Karena wasiat ditinjau dari sisi ditunaikan dan tidaknya ada dua. Yang pertama, yang tidak boleh ditunaikan. Yang kedua, yang boleh ditunaikan, bahkan kadangkala wajib. Nah, wasiat yang boleh ditunaikan, wahia, yaitu makanat bitsulus fa'aqal, dengan dua syarat. Yang pertama, apa, yaitu sesuatu yang maksimalnya sepertiga atau kurang. Wasiat sepertiga hartanya atau kurang dari sepertiga. seorang mati meninggalkan uang 100 juta. Kemudian dia berwasiat, nanti tolong fulan, dia pembantuku karena sudah banyak kebaikannya kepadaku, tolong dia dibangunkan rumah di sebelah rumah kita ya senilai 50 juta. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena lebih dari sepertiga. Yang boleh ditunaikan hanya kita 33 juta. 33 juta sisanya ya dicarikan sendiri dari yang lain. Tidak diambil dari harta tersebut. Nah, karena sepertiga atau kurang. Nah, demikian. Syarat yang kedua, li ghairi warisin, bukan diberikan kepada ahli waris. Sepertiga atau kurang dan bukan untuk ahli waris. Adapun ahli waris tidak boleh menerima waris atau tidak boleh menerima wasiat. Nah, menerima wasiat ini secara hukum asal. Secara hukum asal. Yakni dua syarat tersebut. Sepertiga atau kurang dan bukan bagi ahli waris. Seandainya dia mengatakan, aku berwasiat kepadamu, nanti rumahku ini aku berikan kepada anak yang terakhir, bungsu. Kenapa? Karena dia yang merawat aku, karena dia yang ini dan sebagainya. Maka ini tidak boleh ditunaikan secara asal. Karena kenapa? Si bungsu ini termasuk ahli waris. Nah, ini hukum secara asal. Antum tambahkan, illa, kecuali. Nah, kecuali. Kecuali bittifaqi alwarithina waridahum, kecuali dengan kesepakatan ahli waris seluruhnya dan keriduan mereka, barulah boleh. Asalnya dua syarat di atas tidak boleh. Namun seandainya ahli waris semuanya setelah dikumpulkan mereka sepakat dan atas keriduan mereka, sudahlah tidak mengapa. Daripada dia juga sudah banyak kebaikan, toh harta ini kita miliki bukan usaha kita, ini harta dari Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian ya sudah akhirnya diberikan. Ridho mereka maka sudah boleh dimiliki. Namun secara hukum asal adalah tidak boleh. Kecuali kalau semuanya sudah sepakat dan ridho. Kalau tidak ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat, maka tidak boleh. Walaupun satu, taruhlah ahli warisnya 5, satu saya enggak setuju, maka tidak ditunaikan. Kalau mereka ingin menunaikan, ya sudah, tinggal dipecah bagian kita masing-masing sekian, berikan bagian sih ini. Nah, ini demikian. Dan masing-masing seolah-olah kita memberikan uang yang sekarang nominal ada kepada orang tersebut. Ini demikian. Wallahu ta'ala alamu biswab. Ini yang keempat. Barulah yang kelima, al-irthu, yaitu harta waris, pembagian waris. Ternyata warisan masuk pada bagian terakhir yang kelima. Ini demikian, al-irthu, bagian waris. Wa yuqaddamu minhul irthu bil fard. Maka di sini bagian waris. Pembagian waris di dalam pembahasan waris nanti ada dua. Ini sebelum kita baca dulu. Pembagian waris, cara membagi ada dua. Cara pertama, mereka mewarisi dengan fard, dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Setengah, seperempat, seperdelapan, ataukah sepertiga, seperenam, atau dua per tiga. Nah, siapa ini? Nah, nanti akan kita pelajari. Yang kedua, orang yang tidak disebutkan bagian mereka dengan ini, mereka menerima tanpa batasan. Kalau ada sisa, tidak ada yang menerima atau ashabul fard telah menerima, ada sisa, maka dia akan diberi bagian dari sisa yang ada. Kalau tidak ada ashabul fard, dia bisa menerima seluruh hartanya. Nah, lah ini cara pembagian waris. Namanya fard, yaitu orang yang dibagi dengan bagian yang ditentukan. seperdemikian. Yang kedua taksib, yaitu mereka yang mendapatkan bagian waris tanpa ketentuan batasan. Nah, tanpa ketentuan batasan, hanya mengambil sisa yang ada. Kalau memang sisanya utuh, karena tidak ada ashabul farad, maka dia mengambil seluruhnya. Kalau sisanya adalah sedikit, maka dia menerima bagian dari sisa yang ada tadi. Kalau ternyata tidak tersisa sedikit pun, maka dia tidak mendapatkan bagian waris. Ini demikian. Maka di sini, bagaimana setelah kita mendapatkan mengelola harta waris tersebut, yuqaddamu minhul irs bil fard, maka didahulukan dari harta tersebut bagian waris dengan cara fard, dengan cara yang ditentukan syariat tadi. Summa taksib, kemudian yang menerima dengan cara taksib. Summa rahim, kemudian mereka karib kerabat yang tidak masuk bagian fard ataupun bagian taksib, yaitu dengan cara zawil arham. Nah, siapakah golongan-golongan ini? Inilah yang akan dipelajari dalam pembagian ilmu waris. Nah, ini demikian. Sekarang kita setelah memahami bahwasanya prioritas-prioritas untuk kita dahulukan ketika kita menghadapi ataupun mengelola peninggalan si mayit, yang pertama harus kita dahulukan biaya penyelenggaraan. Kalau masih tersisa, maka didahulukan untuk membebaskan barang gadai. Kalau masih tersisa, maka terus kita gunakan untuk membayar hutang yang tidak ada kaitan gadai. Kalau masih tersisa, maka kita dahulukan untuk mengeluarkan wasiat. Kalau masih tersisa, barulah di situ menjadi bagian harta waris, bagian harta warisan. Ini barakallahu fikum. Maka di sini diberikan contoh oleh beliau. Sekarang contohnya, misal seorang mati. An yamuta mayyitun, seorang mati. Wa yablughu ma yata'allaqu bi tarikatihi, dan apa-apa yang terkait dengan peninggalan dia sebagai berikut. Yang pertama, kalau dihitung 100 rialin, 100 rial mu'anu tajhizihi, untuk biaya mayit, penyelenggaraan jenazah. 100 rial untuk membebaskan barang gadai, yang 100 rial untuk membayar hutang laisa fihi rohnu, yang tidak terkait dengan gadai. 100 rial untuk memberikan wasiat yang jaizah, dan ahli warisnya adalah suami dan saudara perempuan sekandung. Zaud suami wa ukhtun syaqiqah, yakni saudara perempuan sekandung. Ini sebagai contoh diberikan masalah. Mati, yang dibutuhkan dari yang terkait dengan harta warisan dia 100 rial untuk ini, karena dicontohkan ke orang Arab sehingga dengan bahasanya nominal, apa, mata uang mereka. Real, 100 real untuk biaya penyelenggaraan jenazah, 100 real untuk membebaskan barang gadai, kemudian 100 real untuk membayar hutang yang tidak terkait dengan gadai, kemudian 100 real untuk memberikan wasiat, dan sisanya ahli warisnya ini adalah suami dan saudara perempuan sekandung. Nah, untuk menyingkat, mungkin kita tidak membaca utuh halaman kanan, karena disinilah jawabannya. Namun insya Allah antum bisa memahami. Seandainya, enggak, antum ya, kalau si mayit hanya meninggalkan 100 real saja, maka ini dialokasikan kemana? Iya, cuma 100 real. Biaya mayit tidak diberikan kepada ahli warisnya. Iya, diberikan kok. Untuk biaya mayit dulu. Iya. Tambahkan sisa, baru. Tapi kira-kira ada sisa enggak? Enggak ada sisa. Barakallahu fiik. Jadi demikian, ya. Jadi ini diberikan untuk biaya penyelenggaraan mayit dulu. Kalau seandainya ada yang menanggung, berarti untuk membebaskan kadhe. Kalau seandainya ada yang menanggung, berarti untuk membayar hutang. Artinya demikian. Kalau misalnya dimaafkan sudahlah, berarti untuk memberikan wasiat. Wasiatnya berapa? Berarti 33 real yang diberikan. Sisanya barulah jadi harta warisan. Nah, demikian. Nah, barakallahu fikum. Sekarang selanjutnya, kalau meninggalkan 200 real, mudah ini ya. 200 real demikian. Ya, ini untuk apa saja kalau 200 real? Mana yang didahulukan? Untuk pengurusan mayit, biaya mayit, terus misalnya untuk diwariskan. Diwariskan. Ini tergesa-gesa namanya. Rekalori, ya. Untuk apa dulu? Entak. Bayar utang yang bagaimana? Hutang yang terkait dengan gadai atau yang tidak? Ya, boleh dengan gadai atau yang tidak. Ya, lebih. Ya, artinya menurut sebagian madhab demikian. Boleh yang lainnya. Cuma Syekh Utsaimin di sini lebih mendahulukan pemakaiani, mendahulukan yang gadai dulu, barakallahu fiik. Kenapa? Karena gadai ini kalau sudah dibebaskan, nanti dia akan menjadi bagian warisan juga. Nah, kalau sudah hartanya diwariskan, siapa yang akan siap menanggung gadai ini? Artinya demikian. Anak pertamakah, kedua, ketiga? Mereka, oh enggak, aku minim duitnya, aku untuk kebutuhan, aku untuk ini. Sehingga tadi, didahulukan sebelum dibagi. Nah, sehingga jadi nanti inilah yang akan dibagi. Apakah dengan ainnya, atau dengan kimahnya, atau dengan uang nominal yang telah diraih dari dijual barang ini. Seandainya misal, nah, ini demikian. Jadi para kalofik itu demikian. Yang jelas ini yang diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena di sini ada hitungan, maka kita tidak kita tinggalkan dulu, biar nanti tidak agak puyeng cara menghitungnya. Ya. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain kita kembali ke halaman ini pada contoh tentang cara menghitungnya. Nah, ini kita tinggalkan dulu sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 6. Khair kalau. Ini kita tinggalkan kan ini contoh tadi. Ya. Contoh, insya Allah kita tunda dulu ini untuk nanti karena ada cara menghitung. Nah, kita tidak menginginkan antum puyeng dulu nanti. Walaupun di sini tidak berikan cara menghitung, kalau kita sebutkan kok bisa ya dapatnya sekian dari mana, harus ditunjukkan cara menghitungnya. Nah, sehingga nanti kita akhirkan insyaallah. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Masih pelajaran tentang fiqhul faraid. Fikih tentang ilmu waris. Setelah tadi kita mengetahui ini harta waris diberikan kepada ahli waris, maka tidak langsung tergesa-gesa. Maka kita harus menyiapkan diri, mengetahui ada sebab, ada juga barakallahu fikum syarat dan juga mawani. Mungkin anaknya, dia putranya, namun ternyata dia ada padanya penghalang. Apa itu? Berbeda agama. Tidak mendapatkan waris. Nah, tidak mendapatkan waris karena ada padanya penghalang. Mungkin dia itu adalah anaknya. Nah, namun ternyata ada di sana syarat yang tidak dipenuhi. Ini putra. Pertama, ternyata dia sudah menikah meninggalkan anaknya. Ada putra-putra yang lainnya. Ternyata barakallahu fikum dia meninggal lebih dahulu. Apakah putranya dia, cucu si mayit ini, itu mendapatkan dengan keberadaan ada di atas cucu tersebut generasi anak daripada si mayit? Jawabannya tidak. Loh, tapi kan saya mengambil harta bagian ayahku. Tidak demikian, ayahmu sudah mati sebelum kakek meninggal. Nah, ini kadang-kadang kan demikian, ada orang menuntut, oh bagian kakak ayahku mana, ayahku kan dulu juga putra pertama, bahkan paling banyak jasanya, dulu kakek sakit, dia yang membiayai dan seterusnya. Nah, ini yang harus diketahui, barakallahu fikum. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah menerangkan, asbabul irthi, sebab-sebab seorang bisa mendapatkan warisan. Dan di sini dipermudah. Qala asbabul irsi salasa. Sebab-sebab mendapatkan waris ada tiga. Yang pertama nikahun, nikah. Yang kedua nasabun, nasab. Yang ketiga alwala, yaitu wawalaun, yaitu wala. Ditulis wala begitu saja, ya. Maka yang pertama farnikahu, nikah. Nikah apa yang dimaksud? Yakni akdu zaujiyah as-sahih. Adanya akad pernikahan yang sahih, yang sah. Akad pernikahan yang sah. Yaitu yang terpenuhi tentunya di sana akad nikah yang sah. Terpenuhi padanya rukun-rukun nikah. Apa situ, apa saja itu? Ada kedua mempelai, ada wali. Sebagian menambahkan ada saksi. Nah, diperselisihkan tentang dua orang saksi tadi. Namun sebagian mengatakan ada dua orang saksi. Ada wali, ada kedua mempelai, ada ijab dan kabul. Ini, dan sebagian mengatakan adanya dua orang saksi. Nah, barakallahu fikum. Ini akad nikah yang sah. Nah, fayat mahar termasuk bagian wajib. Nah, ini demikian. Bagian wajib yaitu maharnya demikian. Yaitu wajib memberikan mahar karena termasuk bagian mahar adalah walimah, diambil dari mahar tersebut. Nah, akad zaujiyah. Akad zaujiyah yang sahih, pernikahan yang sah. Fayarithu bihi, maka dia pun bisa mewarisi. Atau di sini fayarithu bihi zauju, suami bisa menerima waris dari istrinya. Dan demikian juga zaujah min zaujiha, istri bisa menerima waris dari suaminya. Bimujarradil aqdi, sekedar adanya akad yang sah. Wa illam yahsul bainahuma ijtima'un, walaupun belum berkumpul. Ternyata baru menikah satu jam yang lalu, kemudian dia keluar menyeberang jalan, ketabrak salah satunya meninggal. Seandainya belum terjadi berkumpul dan seterusnya, tetap yang hidup bisa menerima waris dari yang mati. Nah, sekedar demikian. Ini seandainya. Di sini tentang akdu zaujiyah, pembahasan. Demikian pula masuk dalam hal ini adalah suami istri yang dia itu dalam masa talak roja'iyah. Talak, cerai, talak satu atau talak dua. Namun kalau selama masih dalam masa iddah, selama masih dalam masa iddah, ini masa iddah, maka mereka kalau seandainya salah satu dari keduanya meninggal, bisa menerima waris. Namun kalau sudah selesai dari masa iddah, talak bain, nah, apa bain atau sughra ataupun kubra di sini, maka barakallahu fikum, mereka tidak menerima waris. Talak satu masih 2 bulan. Setelah talak tadi suami meninggal, berarti istri masih bisa menerima waris, bagian waris dari suami yang meninggal. Atau istrinya meninggal, suami bisa menerima bagian waris dari istrinya yang meninggal. Namun kalau sudah ternyata akhirnya talak satu, berpikir 5 bulan seterusnya, kemudian sudah salat hoyat, sudah lewat masa idahnya, selesai, sudahlah, aku tidak mau kembali lagi. Meninggal salah satunya, maka tidak menerima waris. Ini demikian. Yang kedua, Pak. Sebab kedua an-nasab, yaitu nasab. Apa itu nasab? Al-qarabah, yaitu hubungan kerabat. Wahiyal ittisal baina syakhsaini biwiladatin qaribatin aw ba'idatin. Biwiladatin qaribatan aw ba'idatan. Nah, demikian. Al-qarabah yakni karib kerabat, kekerabatan, yaitu ittisal, hubungan baina syakhsaini, antara dua orang dengan sebab adanya darah atau lahir, dengan sebab wiladah yaitu lahir, maksudnya hubungan darah, baik yang dekat ataupun yang jauh. Hubungan darahnya dekat, orang tua dengan anak, kakek dengan cucu, nah ini dekat, ataupun jauh, mungkin bisa dikatakan, oh ini adalah anak paman saya atau cucu daripada paman yang menyatunya nanti di kakek. Nah demikian, maka ini jauh, namun tetap dikatakan dia qarabah, nasab, bisa menerima waris. Nah, barakallahu fikum. Ada artinya bagi dia ditempatkan sebagai kandidat. Ini bisa menerima waris, potensi ada menerima waris. Namun nanti ada prioritas siapa di antara mereka yang didahulukan, yaitu ashabul furud dulu. Nah, tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah al-wala'u. Ini keterkaitan dengan budak. Al-wala' adalah usubatun tasbutu lil mu'tiq wa asabatihi al-muta'assibina bi anfusihim bisababil itqi. Yaitu yang namanya al-wala adalah asubah. Asubah yakni semacam bagian yang tidak ditentukan tadi. Dia bisa menerima sisa tasbutu yang ditetapkan, atau tasbutu ditetapkan lil mu'tiq, bagi orang yang memerdekakan budak. Yang memerdekakan budak. Dan bagiannya bagi orang yang memerdekakan atau orang-orang yang menjadi asobah, yakni menjadi anggota yang bisa menerima taksib tadi juga bagi si mayit ini, bagi orang yang memerdekakan tadi, muta'asibi nabi anfusihim, yang mereka menerima secara diri-diri mereka dengan sebab memerdekakan budak. Al-muhim di sini, kalau ada seorang memerdekakan budak, maka setelah ashabul furud diambil dari budak tersebut, maka di sini diberikan kepada mu'tiq, orang yang memerdekakan. Taruhlah Muhammad memerdekakan budak. Budak ini merdeka, maka dia memiliki harta dan seterusnya. Ketika budak ini meninggal, meninggalkan harta, dan dia tidak memiliki keturunan budak tersebut, maka bagaimana? Ini diberikan kepada asobah tadi, karena tidak ada ashabul furud tadi, maka jadi asobah. Asobah. Taksib di sini diberikan kepada siapa? Kepada mu'tiqnya. Kepada mu'tiqnya. Kepada orang yang memerdekakannya. Inilah yang bisa menerima waris. Kalau ternyata Muhammad tadi telah meninggal, maka boleh diberikan kepada anak atau keturunan laki-laki dari si Muhammad. Nah, perempuannya, anak perempuannya tidak. Nah, namun anak laki-lakinya. Nah, di sini barakallahu fikum, ini sebab-sebab mendapatkan waris. Di sini ada rumusan yang mudah. Sebab mendapatkan waris 3. Syarat mendapatkan waris 3. Kemudian rukun waris juga, atau tadi sebab-sebabnya ada 3, kemudian syaratnya ada 3, dan mawani'nya ada 3. Jadi kita mudah ingat 3 nanti. Nah, dan akan datang di sana tentang syarat dan juga mawani'nya. Nah, syarat dan juga penghalang-penghalang mendapatkan waris. Kita akhiri sampai di sini dulu, sampai dengan sebab-sebab mendapatkan waris. Dan kita masih dalam pembahasan fikih tentang ilmu waris. Nah, mudah-mudahan nanti ba'dal asar kita bisa menyelesaikan tentang syarat dan juga penghalang-penghalangnya, dan sedikit mengambil bagian-bagian ahli waris. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di pagi ini, dan mohon maaf atas segala keterlambatan dan juga kekurangan dan kekeliruan kami. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. misalkan